والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، masih di bab alamatu ahli sunnah, ciri khas ahli sunnah, dan termasuk yang dibahas oleh musannif adalah ciri khas para talibul ilmi, terutama ahli hadis, perjuangan ulama di masa silam dalam mencari hadis. Kita akan membaca nomor 199, halaman 84. Qala Abu al-Qasim إسماعيل بن محمد الأصبهاني أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأوردتهم الاتفاق والائتلاف. أهل الحديث mereka mengambil agama mereka bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Watori pun nakli dan melalui metode penukilan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu perawi ke perawi berikutnya, bukan melalui logika. Karena itulah terjadi keseragaman, karena sumbernya satu. Dan dari generasi ke generasi mereka mendapatkan ilmu melalui jalur an-naql. Ada satu perawi menyampaikan ke perawi berikutnya, ke perawi berikutnya. Fa'urat tuhum al-ittifaq wal-ihtilaf. Karena itulah kembalinya mereka adalah al-ittifaq, kesepakatan, wal-ihtilaf, dan kesamaan. Sehingga mereka kenapa akidahnya seragam dan akidahnya sama, karena sumbernya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian keterangan ciri Ahlus Sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Qala Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Ashabul Hadith Khairun Nas. Ashabul Hadith, orang-orang yang mencari hadis, adalah manusia terbaik. Wa kaifa la yakununa kadhalik? Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi manusia yang terbaik sementara mereka memiliki ciri-ciri berikut? Yang pertama, wa qad nabadhu ad-dunya bi asliha wa ra'ahu. Mereka telah membuang dunia seluruhnya di belakangnya. Mereka buang dunia semuanya di belakangnya. Sehingga tidak ada cita-cita dan obsesi sedikit pun dalam hatinya untuk mendapatkan dunia. Waja'alu ghidha'ahumul kitabah. Dan ghidha mereka, nutrisi mereka adalah Al-kitabah, menulis. Mereka bisa mendapatkan kekuatan, semangat untuk hidup karena menulis. Wasamruhum al-mu'aradah. Dan samar mereka adalah al-mu'aradah. Samar itu kegiatan bergadang seperti ronda atau nonton bola, itu namanya samar. Tidak tidur karena sibuk dengan kegiatan tertentu. Ahlul hadis juga melakukan samar. Dan samarnya ahlul hadis adalah al-mu'aradah, diskusi dengan kawannya sesama ahlul hadis untuk mencari kebenaran, untuk mencari tahu ketika ada perbedaan pendapat atau sesuatu yang belum disepakati, yang mereka pelajari di siang hari. Wastirwahum al-mudhakar. Dan istirahat mereka adalah belajar. Di belajar itu istirahat, bukan istirahat dari belajar. Maka mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dan merasa tenang hatinya dengan belajar. Karena itulah Imam Ahmad mengatakan Wa istirwahuhum al-mudhaqaratu. Istirahat mereka adalah ketika mereka belajar. wa khaluquhum al-midad. Khaluq bermakna ti, minyak wangi. Minyak wangi mereka adalah al-midad, yaitu tinta. Namanya orang yang senang dandan, dia akan selalu kemana-mana membawa minyak. Hidupnya enggak bakalan pede kalau dia kehilangan minyak wangi. Maka pedenya tawakal kepada minyak wangi. Dan ahlul hadis, minyak wanginya kemana-mana adalah al-midad, tinta. Midad artinya tinta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di mana? Andaikan laut itu dijadikan midad li kalimati rabbi, lanabida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau air laut itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka air laut itu habis sebelum menulis semua kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaquhumul bidah. Tintanya atau minyak wanginya al-hadith adalah tinta. Sehingga kemanapun mereka pergi, tinta selalu bersamanya. Seperti yang kita tahu, metode yang mereka gunakan untuk menulis di masa silam berbeda dengan fasilitas yang kita miliki. Alhamdulillah, kita punya pulpen yang sangat praktis, tintanya ada di dalam dan tidak bocor kemana-mana. Kalau dulu harus pakai dicelup berkali-kali, seperti yang sering antum tahu, sehingga tulisannya lebih tebal, lebih besar, dan kadang tintanya melebar kemana-mana. Wa naumuhum as-sahad, dan tidurnya mereka adalah as-sahad. As-sahad itu gak bisa tidur di malam hari. Mereka kalau di malam hari disebut tidur ketika mereka tidak bisa tidur. Wa naumuhum as-sahad, tidurnya mereka adalah as-sahad ketika mereka tidak bisa tidur di malam hari. Orang terkena penyakit insomnia atau gangguan di apa otaknya, sehingga dia selalu tegang dan sampai tidak bisa tidur. Wa istidlaluhum ardiyat, dan cahaya mereka adalah ardiyat, sinar. Dan dia itu bersumber dari lilin atau lampu yang mereka nyalakan dengan menggunakan minyak. Dan istitlaq itu pengertiannya adalah mendekat ke tempat yang hangat. Kalau orang di masa silam punya tungku, kemudian tungku ini dikasih kayu sama api, maka ketika musim dingin orang melakukan istitlaq dengan mendekat ke tungku. Maka istitlaqnya ulul hadis adalah ketika mereka mendekat ke ardiya, ke sinar yang mereka jadikan sebagai sumber cahaya untuk mencatat hadis. Wa tawassutuhumul hasa, dan bantal mereka adalah kerikil. Karena mereka bisa tidur dimanapun, tidak bergantung pada fasilitas dan tempat tidur khusus. Karena orang kalau sudah capek, mau tidur dimanapun rasanya bisa nyenyak, meskipun dia harus di atas becak. Mereka bisa lebih nyenyak dibandingkan mereka yang tidur di atas spring bed. Karena tidur itu tergantung dari kualitas nyenyaknya, tidur tergantung dari kualitas capeknya. Wastidlauhum wa tawassutuhumul hasa, dan bantal mereka adalah kerikil. Fasyadaidu ma'a wujudil asaidi al-aliyati 'indahumur raha. Maka kehidupan yang keras ketika mereka mendapatkan al-asanid al-aliyah, sanad yang tinggi. Jadi sanad itu ada sanad yang ali, ada sanad yang lawannya ali, apa? Nazil. Sanad yang tinggi itu sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW jalurnya pendek. Mungkin cuma 3 orang, 4 orang, itu sanadnya ali. Jadi di masa silam semakin ali sanad, semakin berkualitas. Nah, untuk bisa mendapatkan sanad yang ali, perjuangannya berat. Karena mereka harus mencari orang yang punya sanad yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa jadi harus memerlukan perjalanan yang jauh. Mereka misalnya mendapatkan hadis A. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Tapi mereka mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat itu melalui misalnya 5 orang. Tapi mereka tahu di daerah fulan, di daerah A, itu ada orang yang mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat hanya terpaut 4 orang. Nah, itu dicari. Siapakah si A? Tadi datang isi. Mungkin mereka harus melakukan safar sehari atau safar 2 hari untuk bisa mendapatkan sanadnya si A yang lebih pendek dibandingkan yang sudah dia dapatkan. Kalau dia sudah dapat sanadnya si A yang lebih pendek, mungkin hanya 4 orang sampai kepada Rasulullah SAW, maka yang pertama ini dibuang. Dibuang dalam arti dia lebih memakai sanad yang kedua yang lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Karena kalau yang pertama dia berarti orang keberapa? Ke-6. Atasnya dia ada 5. Dari sahabat, mungkin tabi'in, tabi'in junior, tabi'in, baru gurunya, baru mungkin dia. Ini terlalu jauh. Ada 5 orang. Kalau di sana didengar bisa ada pula yang dia punya sanad lebih pendek dari ini. Mungkin sahabat, tabi'in, tabi'in langsung dia. Maka ketika dia mendapatkan itu, berarti dia di nomor berapa? 5. Bisa mendapatkan sanad yang ali, bisa mendapatkan sanad yang ali, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, perjuangan yang besar, mereka lebih membanggakan, lebih bangga dibandingkan ketika mereka dapat sanad yang nazir, namun dengan cara yang mudah. Stay. Makanya prinsip di masa silam, semakin dekat dengan sumber, semakin bagus, semakin berkualitas nilai ilmu. Nah, orang sekarang mungkin bisa saja, ya sudahlah, semua ustaz kan banyak. Di sana ada ustaz, di sini ada ustaz. Kalaupun saya tidak mendapatkan ilmunya ustaz fulan, saya kan bisa mendapatkan ilmunya ustaz A yang kira-kira sama, cuman beda kualitas. Ustaz fulan itu ahli di bidang ini. Ustaz A memang bisa di bidang itu, tapi tidak seahli Ustaz Bulan. Dan bisa jadi Ustaz A ini muridnya Ustaz Bulan. Si talib ini untuk bisa menuju Ustaz Bulan perlu perjalanan jauh, dan dia harus membutuhkan mungkin biaya yang besar, tenaga yang besar untuk bisa mendapatkan ilmunya Ustaz Bulan. Maka dia malas untuk kesana. Karena itulah dia ingin mendapatkan dengan cara yang lebih mudah, kalaupun gak dapat gurunya, dapat muridnya. Sehingga dia ngajinya cukup muridnya saja, caranya dekat, apalagi tetangga rumah, sehingga biayanya tidak mahal. Ini contoh bagaimana kemalasan yang terjadi di masa sekarang. Lebih parah lagi, gak usah ngaji gak apa-apa, nanti rekamannya saja. Itu semakin jauh. Beda antara mereka yang datang dengan yang hanya mendengarkan rekaman. Baik. Makanya semangat ulama di masa silam, meskipun perjuangan yang mereka keluarkan besar, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa mendapatkan ilmu yang ali, siap mereka lakukan. Karena itu kata Imam Ahmad, "Fasyada'idu ma'a wujudil asanid al-'aliyah." Perjuangan yang berat namun bisa mendapatkan sanad yang tinggi, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang lebih dekat dengan sumbernya. Indahum, bagi mereka adalah ar-raha, itu kenikmatan, itu kesenangan. Sementara wujudur raha, mendapatkan kesenangan, ma'afaddi ma talabuhu indahum bu'sun. Namun gara-gara karena dia melakukan kesenangan, menyebabkan dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, itu musibah, itu kesedihan. Bu's artinya kesedihan. Semua yang tidak disukai manusia itu namanya bu'sun. Sehingga Bisa jadi ada orang yang dia terlambat datang kajian karena makan malam. Alhamdulillah mungkin tadi siang dia puasa, kajiannya habis maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, ke warung. Warung pertama didatangi tutup. Hari warung kedua tutup lagi. Ketemu warung yang ketiga dia makan. Selesai makan segera menyusul kajian. Sampai di tempat ternyata sudah penghabisan. Maka dia tidak mendapatkan ilmu yang tadi disampaikan di awal kajian. Bagi para ulama di masa silam ini kesedihan. Meskipun bisa jadi, saya kan tadi alhamdulillah dapat makan, cuma gara-gara ini saya tidak dapat ilmu. Karena itu kata Imam Ahmad, bagi ulama ahlul hadis, wujudur rakha ma'a faqdi ma talabuhu 'indahu bu'sun. Mereka mendapatkan kesenangan sementara mereka tidak bisa mendapatkan ilmu yang mereka inginkan, itu musibah. Ada satu kisah yang pernah dialami oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, dan beliau sezaman dengan Imam Ahmad. Beliau bersama tiga temannya bertiga ya, berangkat menuju kajian. Dan seperti yang kemarin kita sampaikan, kajian di masa silam selesai di tempat A, nanti harus segera pindah ke tempat B. Berangkatlah beliau ke tempat A. Sampai tempat A, ternyata sang guru sedang sakit, sehingga kajian diliburkan. Maka ada waktu kosong, yaitu selama rentang kajian di tempatnya A. Pulanglah beliau untuk menuju ke tempatnya B. Karena waktunya longgar, mereka bisa jalan kaki dengan tidak pakai lari ya, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya begitu selesai di kajian A, maka langsung lari ke tempatnya B. Sampai apa yang terjadi? Debu-debu berhamburan di mana-mana. Dan debu yang berhamburan di masa silam adalah debunya ahlul hadis, karena perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan majelis ilmu. Sehingga ketika A ini libur, mereka punya waktu luang untuk bisa jalan dengan nyaman sampai di tempatnya B. Begitu di perjalanan, mereka melihat ada seorang penjual ikan. Dan ini enak rasanya kalau dimasak, akhirnya dibeli. Sampai dibeli, kemudian mereka tidak mungkin bawa ikan ke tempat pengajiannya B. Pulang dulu tiga orang, salah satunya Abu Hatim. Sampai di rumah, waktu kajian di tempatnya B sudah dimulai. Akhirnya mereka pun tidak sempat untuk masak ikan ini dan tidak sempat untuk makan, dan langsung lari ke tempatnya si B. Sudah nyambung terus dari B menuju ke tempat yang lain, begitu seterusnya. Dan itu berlangsung selama 3 hari, ikannya belum kemakan. Sampai di hari yang ketiga, karena mereka khawatir ini mubadir, ikannya gak kemakan selama 3 hari, akhirnya di hari yang ketiga mereka makan mentahan. Dan ikan yang sudah 3 hari, 3 hari kalau masuk freezer normal ya, kalau 3 hari di masa Abu Hatim masuk apa? Ya. Ada freezer? Tanpa freezer. Ada es batu kan? Wallahualam. Tapi ya, meskipun mereka juga punya metode penyimpanan ikan, tapi tidak secanggih yang kita miliki, sehingga kalau dilihat dari nilai kekuatan yang mungkin lebih hebat orang di zaman kita, teknologi pangan. Tapi kan mereka tidak butuh yang seperti ini, sehingga mereka sanggup untuk makan ikan mentah karena khawatir ini termasuk takdir, dalam rangka untuk tetap bisa melestarikan ikut keberlangsungan kajian yang putar-putar terus tanpa putus. Makanya dalam sehari kadang mereka bisa ikut kajian 12 kali. Seperti Imam An-Nawawi bisa ikut kajian 10 kali. Karena mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka terus kaji, sehingga wajar kalau sampai tidak sempat untuk makan ikan. Karena kan prosesnya lama ya. Kalau kita kan enggak. Ini wah sayang nanti ikannya. Kenapa enggak kajian lagi bakar-bakar? Lagi bakar ikan, lagi persiapan untuk makan-makan. Kita lebih memilih untuk tidak kajian daripada tidak makan makanan yang sudah dihidangkan. Fa'ukulluhum biladadati sunnati ghamiratun. Maka akal mereka dengan kelezatan menikmati sunnah ghamiratun, artinya pahit. Ghamir artinya melimpah. Akal mereka bisa menikmati sunnah layaknya orang yang makan sesuatu yang melimpah. Qulubuhum birridai fil ahwali amiratun. Dan hati mereka selalu nyaman karena ridha dengan semua kondisi dan keadaan yang mereka alami. Meskipun suasana dingin, suasana kepanasan, suasana apa misalnya gerah, keringetan, suasana-suasana enggak nyaman termasuk merasa lapar, mereka selalu merasa ridha dengan kondisi yang mereka alami. Dan hati mereka selalu merasa nyaman dengan semua kondisi yang pahit semacam ini. Ta'allumus sunnati sururuhu. Belajar sunnah adalah kebahagiaan mereka. Wa majalisul ilmi kuburuhum. Dan majlis ilmu adalah surur. Kubur di mana surur? Adalah kesenangan mereka. Wa sunnati qatibatun ikhwanuhum. Qatibah bimana? Jami'ah. Qatibah bimana jami'ah. Ahlu sunnah keseluruhan. Ikhwanuhum adalah kawan mereka. Sehingga ketika dia ditanya, siapa temanmu? Semua muslim ahlu sunnah. Bukan semua yang punya kartu organisasi A. Semua anggota ormas A. Mereka tidak menaruh loyalitas karena latar belakang ormas, tapi mereka loyalitasnya kepada latar belakang karena kita sama-sama muslim ahlu sunnah. Wa ahlul ilhad wal bid'ah bi asriha a'da'uhum. Sementara musuh mereka adalah ahlul ilhad wal bid'ah, orang-orang yang punya akidah menyimpang, dan orang-orang ahli bid'ah bi asriha secara keseluruhan adalah musuh-musuhnya. Karena itu, apakah manusia boleh punya musuh? Bahkan punya musuh itu diajarkan dalam syariat yang kita miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala tekankan, jangan menjadikan musuh kalian sebagai wali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhmu dan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Berarti Allah punya musuh dan mukmin punya musuh. Sebagaimana pula ahlu sunnah juga punya musuh. Dan bagian dari konsekuensi ketika kita mengikuti kebenaran, berarti kita juga harus memusuhi kebatilan dan ahli kebatilan. Memusuhi al-batil wa ahlul batil. Makanya Ibrahim mengatakan, wa inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku memusuhi kalian dan semua Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Ada pernyataan menjadi musuh bagi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika seorang ahlu sunnah, dia punya prinsip, saya gak suka sama ahli bid'ah, tidak disalahkan. Ya kamu seharusnya suka sama semua manusia. Enggak bisa, hati saya tidak bisa menerimanya. Karena saya berusaha ingin berpegang pada kebenaran, sehingga saya tidak menyukai ahli batil, orang yang berpegang pada kebatilan. Ini ciri-ciri ahli sunnah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad. Meskipun karakter semacam ini hampir tidak bisa kita jumpai di masa sekarang, perjuangan manusia di masa sekarang dalam belajar jauh lebih rendah dibandingkan perjuangan para ulama di masa silam dalam belajar. Dan karena jasa mereka, perjuangan yang seperti inilah, walhamdulillah kita bisa merasakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan. Betapa segarnya Islam yang bisa kita dapatkan. Anda ingin mengetahui bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa sebelum tidur? Kita bisa mengetahuinya dengan sangat jelas, nggak pakai samar. Anda kan nggak punya perasaan, jangan-jangan ini dusta, jangan-jangan ini palsu, atau ini karangan manusia. Tidak. Tapi kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan, dan kita bisa mendapatkan ilmu semacam ini dengan sangat segar karena fadilah dari Allah dan melalui jasa-jasa para ulama di masa silam. Makanya sebagai bentuk rasa terima kasih kita, karena Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Sebagai bentuk untuk perjuangan agar kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, kita layak berterima kasih kepada para ulama di masa silam. Berterima kasih kepada mereka yang sudah berjasa menyampaikan ilmu sunnah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu itu segar sebagaimana apa adanya. Kita doakan mereka, semoga Allah merahmati mereka. Kemudian kita akan membaca poin berikutnya, yaitu alamatu ahli bid'ah, ciri dan karakter ahli bid'ah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzurqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari di mana ada wajah-wajah yang menjadi putih dan ada wajah yang menjadi hitam. Untuk orang yang wajahnya menjadi hitam, mereka akan ditanya oleh Allah, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman? Fadzurqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakanlah adab disebabkan perbuatan kekafiran yang dulu kalian lakukan. Bagaimana makna yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh? Siapakah manusia yang wajahnya dibuat hitam dan wajahnya dibuat putih? Kita lihat keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hina taswadda wujuhu ahli al-bid'i wal-dalalah wal-furqah, yani yaum al-qiyamah. Kata beliau radhiyallahu anhu, ini terjadi pada waktu wajah-wajah ahli bid'ah dan kesesatan serta perpecahan mereka berubah menjadi hitam. Sebagaimana ahli sunnah pasangannya apa? Al-jama'ah. Ahli sunnah wal jama'ah, ahli bid'ah adalah ahli bid'ah wal furqah. Karena orang yang mengadil bid'ah mudah sekali untuk melakukan perpecahan. Perpecahan dari sisi prinsip beragama, sehingga ketika ada orang yang melakukan satu bid'ah, maka nanti akan bercabang menjadi bid'ah-bid'ah yang lain. Nanti akan kita lihat beberapa keterangan para ulama tentang ini. Yakni maksudnya adalah dari keterangan Ibnu Abbas, yaumal qiyamah, ini terjadi ketika di hari kiamat. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tasawwata wujuhu ahli bid'ah, wajahnya ahli bid'ah berubah menjadi hitam. Berarti kebalikannya, wajahnya ahli sunnah berubah menjadi putih. Dan pernah kita sampaikan penjelasan ayat ini waktu membahas di awal ciri tentang ahli sunnah, di awal-awal ciri ahli sunnah. Ibnu Abbas juga mengatakan yang sama untuk ahli sunnah, yauma tabyadu wujuhu ahli sunnah wal jama'ah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Pada hari di mana wajah ahli sunnah wal jamaah berubah menjadi putih dan wajahnya ahli bid'ah berubah menjadi hitam. Karena itulah ahli sunnah dan ahli bid'ah, meskipun mereka sama-sama mukmin, sama-sama muslim, namun ketika di hari kiamat mereka dipisahkan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana di hari kiamat antara muslim dan kafir dipisahkan, sebagaimana mukmin dan munafik dipisahkan. Sehingga kelak di hari kiamat manusia itu dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan latar belakang akidah. Makanya mempertahankan nikmat menjadi muslim ahlu sunnah sampai kita bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslim ahlu sunnah adalah kebanggaan yang luar biasa. Karena nikmat semacam ini yang nantinya menjadi penentu bersama siapakah dia akan dikumpulkan oleh Allah ketika di padang mahsyar. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahli al-bid'i, bagian dari ciri ahli bid'ah, al-waqi'atu fi ahli al-athar, mereka akan menyerang ahlu sunnah. Bagian dari ciri ahli bid'ah, mereka punya karakter suka menyerang ahlu sunnah. Al-waqi'ah artinya apa? Melukai dengan cara menyerang baik secara lisan maupun non lisan. Andai kan mereka mampu melakukan dengan kondisi apa, tidak ada tuntutan, mereka itu mau menghabisi meskipun harus pakai pertumpahan darah. Karena permusuhan mereka kepada ahlu sunnah sebagaimana ditampakkan dalam lisannya, wa ma tukhfi suduruhum akthar, yang tersembunyi dalam batinnya jauh lebih hebat. Makanya andaikan teriakan batinnya itu dikeluarkan, mungkin yang keluar darah. Bagaimana agar mereka ingin menumpahkan ahlu sunnah? Yang lisannya saja seperti itu, apalagi batin. Karena biasanya apa yang keluar di lisan, apa yang keluar di anggota badan jauh lebih ringan dibandingkan yang ada dalam batin. Sebagaimana orang kafir, apa yang keluar di lisan dengan apa yang ada dalam batin lebih parah yang ada dalam hati. Seperti yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'aridtu. Kemudian dilanjutkan ayat Allah mengatakan, wa ma tukhfi sudur qad batatil baghdahu min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang yang beriman, jangan mengambil orang kafir sebagai teman dekat. Lalu Allah katakan dilanjutkan ayat, qad batatil baghdahu min afwahihim, telah nampak permusuhan dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, sementara yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih ganas lagi. Mulutnya saja seperti itu, apalagi dalam hati. Baik. Karakter al-bid'ah, mulutnya menyerang al-sunnah, dan yang tersimpan dalam hatinya jauh lebih ganas, meskipun itu tidak dia nampak. Dan ketika mereka melakukan tindakan anarkis semacam ini, anarkis secara lisan atau anarkis perbuatan, kajian di demo, kadang dirusak fasilitasnya, atau belum lagi ucapan-ucapan jorok yang ada di media sosial, di saat mereka melakukan tindakan anarkis semacam ini, mereka menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang radikal. Mereka menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang radikal. Maling teriak maling. Al-bid'ah merasa dia orang yang penuh hikmah ketika berdakwah. Ketika berdakwah penyabar, bisa menyatu dengan masyarakat, santun. Padahal mereka keras. Di saat yang sama ketika mereka keras kepada ahlu sunnah, mereka menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang keras. Aliran Islam keras, Islam garis keras, atau kelompok pengajian garis keras, dan seterusnya. Padahal mereka yang lebih keras. Wal-waqi' akbaru syahid, dan realita menjadi saksi terbesar yang bisa kita lihat. Dan belum ada dakwah yang lebih lunak melebihi dakwahnya ahlu sunnah, meskipun mereka dituduh keras. Dan keras yang mereka tuduhkan itu sebenarnya bukan keras dari cara penyampaian, tapi keras dari isi. Meskipun mereka tidak berani mengatakan seperti itu, karena isinya kebenaran. Itu isinya semuanya keras, Al-Quran dan Sunnah keras semua itu ya. Mereka gak berani ngomong kayak gitu, bahaya. Karena siapapun mukmin, mereka punya nurani dan nurani itu akan selalu mengajak mereka untuk menghormati Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya yang menjadi sasaran adalah hafalatul Quran wa Sunnah, pembawanya, orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Hanya sampai tuduhan yang mereka sampaikan yang sebenarnya ini pujian. Ake wong hafal Quran hati si. Apa lo? Seneng ngafirke marang liyane yang gitu. Dia hafal Quran hadis, tapi dituduh senang ngafirke Quran orang lain. Ini kan pujian. Hafal Quran dan hadis itu pujian enggak? Pujian. Dan mereka nuduh kelompok ini suka mengkafirkan orang lain. Dilanjutannya mereka mengatakan kafire dhewe ra digateni. Berarti kafir yang mereka sendiri gak pernah diperhatikan. Di saat yang sama mereka juga mengkafirkan kelompok ini yang dianggap juga mengkafirkan. Takfirnya sama-sama. Kita dituduh mengkafirkan mereka dan mereka juga menuduh kita kafir. Tapi kita punya kelebihan, hafal Quran hadis. Gak apa Pak Gino, nanti ke rumah saya sering dikumandangkan. Itu setiap hari, kadang sehari bisa dua kali. Akhirnya saya paling. Baik, itu contoh alamatu ahli bid'ah, al-waqi'atu fi ahli athar. Bagian dari ciri ahli bid'ah adalah mereka suka menyerang ahli sunnah. Qala Ahmad ibn Sinan al-Qattan rahimahullah, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadi. Tidak ada satupun ahlul bid'ah di dunia ini kecuali dia membenci ahlul hadi, membenci orang yang selalu berusaha mengikuti Islam Islam murni sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh para sahabat. Fa'idha betada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbi. Ketika orang itu melakukan perbuatan bid'ah, maka manisnya hadis dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati. Sehingga mereka lebih memilih tradisi bid'ah yang mereka lakukan meskipun ada hadis yang bertentangan dengan tradisi. Karena itulah karakter manusia, ketika orang itu menjadi ahli bid'ah, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala manisnya mengamalkan sunnah. Atau kalau mau bukti bisa tanya ke mereka. Ketika mereka mengamalkan saran yang disampaikan oleh kiai, itu masya Allah, ketika mereka mengamalkannya disertai dengan perasaan ini akan mendatangkan keberkahan, nanti hidup kita akan bahagia dan selamat dunia akhir. Jauh berbeda ketika mereka mendapatkan satu hadis dan disuruh mengamalkan hadis, mereka malas-malasan dan mungkin tidak terlalu perhatian untuk mengamalkan. Mereka lebih mengingat pesan kiai dibandingkan teks yang ada dalam. Makanya ketika ketemu mereka, seringkali mereka mengatakan jareni kiai fulan, jareni kiai. Jarang yang mereka sampaikan ada hadis riwayat ini, ada hadis riwayat ini. Sama-sama menyampaikan bukti dan dalil, cuman dalilnya ahli sunnah kembali kepada Rasulullah SAW, dalilnya ahli bid'ah mentok sampai pada kiai. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan mereka untuk mengamalkan sunnah. Walhamdulillah, ketika antum baca satu hadis, kemudian antum mengamalkan hadis itu dengan perasaan ini mengikuti sunnah Nabi SAW dan ada semangat untuk mengamalkannya, insya Allah ini bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, nurani kita diteruskan sehingga kita bisa merasa nikmat ketika mengamalkan sunnah. dan ada model manusia yang seperti ini. Kita yang diberikan oleh Allah kepadanya, kita yang melimpah. Artinya ketika dia mendapatkan sunnah semacam ini, dia berjuang untuk mengamalkannya. Enggak peduli apakah ini sejalan dengan kebiasaan sebelumnya atau tidak. Bahkan bagi orang semacam ini lebih sering mencari-cari kesalahan dari amalnya. Amalku ini mana yang salah? Dicari-cari terus. Artinya dia selalu metani, dia selalu mencari-cari di mana posisi sholat saya yang bermasalah, di mana posisi puasa saya yang bermasalah, di mana posisi zakat saya, termasuk bagaimana cara saya bermuamalah yang bermasalah. Dia sengaja mencari kajian untuk mencari tahu mana dari amalnya yang enggak benar. Dan ketika dia baru tahu, oh, ternyata selama ini saya salah. Parah enggak dia? Ya, makin bersyukur. Alhamdulillah, sekarang saya tahu, jadi tahu. Yang kemarin saya keliru, sekarang saya jadi tahu. Yang kemarin saya salah, sholat saya ternyata keliru. Dia enggak marah, namun dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hatinya halawatul hati, halawat, kenikmatan untuk mengamalkan kebenaran, mengamalkan hadis, mengamalkan dalil sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kelebihan yang luar biasa. Makanya terkadang bagi talibul ilmi, dan ini semangat yang bagus, mereka pemula, pertama yang kadang muncul adalah ingin membenahi sholatnya. Sampai dia cari-cari buku yang membahas khusus tentang daftar kesalahan sholat yang dilakukan oleh masyarakat. Kenapa yang dicari-cari kesalahannya? Karena dia ingin agar sholatnya bebas dari kesalahan. Oh, ternyata saya keliru di sini, saya keliru di sini. Dan ketika dia tahu keliru, tidak membela diri, namun dia menerima dan berusaha mengingatkan orang. Sebaliknya ada orang yang keliru, ketika diingatkan ini keliru, tidak sesuai sunnah, ini hadisnya, mereka marah dan tidak terima. Dan mereka lebih berpegang kepada kebiasaan yang keliru dibandingkan hati. Nabatuhu waro'ahum, mereka buang hadis itu di belakang, dan mereka lebih berpihak kepada tradisi dan kebiasaan. Masa disalahkan? Ini kan ajarannya bagi yang pulang. Dan saya yakin kalau dia yang mengamalkannya pasti benar. Saya pernah menyampaikan satu kajian tentang masalah sholat. Kita sampaikan dalilnya, dan dia percaya dalil itu sahih. Itu sahih. Selesai kajian, dia gak berani tanya melalui forum, tapi mendekat. Kemudian dia bilang, di masjid dia ini yang tadi kamu ceritakan ada, dan saya yakin amal mereka benar. Ya sudah, kita gak bisa diskusi kalau pakai kayak gini. Kalau sudah pakai jurus pokoknya, mereka benar, selesai ya, gitu. Nah, gimana saya bisa menyampaikan dalil sementara Anda membela dengan cara yang tidak ilmiah? Dan itu ma'ruf di tengah masyarakat. Makanya nikmat yang layak kita syukuri bersama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semangat untuk mengikuti sunnah dan bisa merasakan indahnya sunnah. Dan insya Allah dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah hidayah pada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.